Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita bersyukur kepada Allah barakallahu fikum karena masih bisa melanjutkan hadis yang ketiga dari kitab Riyadus Salihin Babul Muraqabah atau hadis nomor 62. Terakhir hadis Ibnu Abbas. Nah, itu hadis Arba'in dimasukkan juga dalam kitab Arba'in oleh Imam Nawawi. Nah, man, siapa yang mau menghafal hadis ketiga? Atau bed. Ya, yakfi insyaallah. Al-akharun insyaallah di waktin akhar. Yang lain menyusul insyaallah. Kita baca hadis ini, penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalimat per kalimat. Ya. Qauluhu. Yang pertama, qauluhu kuntu khalfan nabi. Dalam hadis ini, Ibnu Abbas bercerita, yang pertama, kuntu khalfan nabi. Aku di belakang nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dimaksud di belakang nabi? Ay raqiban ma'ahu. Artinya naik kendaraan bersamanya. Berarti maknanya dompleng. Aku di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan, berarti dompleng. Maknahu. Ini menunjukkan sikap tawadhu. Ini menunjukkan sikap tawadhu yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madalil ala dzalik. Apa yang menunjukkan sikap tawadhu-nya? Walaupun beliau orang besar, orang penting, ya, tapi berkenan naik kendaraan dan ada orang lain dompleng di belakangnya. Ini sikap tawadhu. Karena kebanyakan orang besar, orang penting itu tidak mau ada orang lain dompleng bersamanya. Ya, ini sikap tawadhu yang dimiliki oleh beliau. Ya, yang kedua, kalimat ya hulam, ya hulam. Apa itu hulam? Ya hulam ihfadillah yahfadka. Wahai hulam, ma makna hulam? Faqala lahu ya hulam, kenapa dikatakan hulam? Li'ana Ibnu Abbasin kana sohiro. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat itu masih kecil. Ya. Baina Nabi sallallahu alaihi wasallam tu fi waqtna hazal ihtilam. Karena Ibnu Abbas diceritakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan Ibnu Abbas sungguh mulai nahaza ihtilam. Nahaza itu mulai masuk tumbuh dewasa. Ihtilam itu bermimpi. Jadi masuk mulai saat bermimpi. Nah, setelah itu tumbuh, berkembang pada saat ihtilam. Ihtilam itu saat anak mulai dewasa. Yakni, minal khamisa asyara ila sadisa asyara aw aqal. Kurang lebih 15-16 tahun. Atau kurang dari itu. Sehingga dalam hadis ini dikisahkan faqad kana raqiban khalfan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Ibnu Abbas pada saat usia masih muda belia dia naik kendaraan dompleng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kondisi yang kata ulama anak kecil ketika siap untuk menerima pelajaran. Karena tidak semua anak kadang siap menerima pelajaran. Kondisi anak naik kendaraan biasanya pada saat itu kondisi senang. Rata-rata anak kecil itu suka naik kendaraan. Kalau zaman dulu kuda atau unta. Kalau zaman sekarang mungkin ya jenis dengan kendaraan yang ada. Nah, Nabi SAW memiliki thoriqah yang bagus. Dalam memberikan pelajaran kepada anak. Kaif dzalik. Bagaimana itu kata para ulama? Yakni pada saat anak siap menerima pelajaran. Kapan itu? Bonceng naik kendaraan. Saat senang. Kondisi senang. Maka anak dalam kondisi senang seperti ini siap menerima pelajaran. Ya. Pada saat siap menerima pelajaran inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan beberapa pelajaran penting. Sebelum beliau menyampaikan pelajaran, melihat anak sedang senang di belakangnya begitu, naik kendaraan bersamanya, beliau mulai mengambil perhatian dengan kalimat, ya hulam. Kadang kalau tidak dipanggil anak itu pandangannya ke kanan, ke kiri, lihat ke kanan, ke kiri, apalagi lagi naik kendaraan. Ya, lihat di sebelah kanan ada apa ingin lihat ke kanan. Lihat sebelah kiri ada apa ingin ke kiri. Maka Nabi SAW menggunakan kalimat nida. Ya nida. Ya nida artinya untuk memanggil. Supaya orang itu perhatian. Ya hula. Wahai anak. Dengan dipanggil. Dia akan segera persiapan. Mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh orang yang mendengar. Ini tariqatu ta'lim. Cara pembelajaran ilmu. Kadang dipanggil, ayo anak-anak kumpul. Ada apa ini? Ada sesuatu yang penting. Setelah duduk, siap menerima apa yang disampaikan, barulah di situ disampaikan perkara yang penting. Namanya anak, ya. Kadang seperti itu. Maka mulailah beliau memasukkan pelajaran pertama. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Kata Syekh Utsaimin, pelajaran yang pertama ini merupakan kalimatun jalilatun azimatun. Kalimat yang luhur, kalimat yang agung. Apa itu? Ihfadillaha. Jagalah Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menjaga Allah? Sedangkan Allah itu zat yang menjaga kita ya. Ya? Allah itu hafid. Apa itu hafid? Hafid itu artinya menjaga. Kok kita disuruh menjaga Allah? Maka yang dimaksud menjaga Allah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maksudnya adalah cara kita menjaga Allah. Yang pertama, bihifdi syara'ihi. Cara kita menjaga Allah, yang pertama ialah dengan cara menjaga syariatnya. Ya. Yang kedua, wa dinihi, dan agamanya. Ya. Menjaga syariat, syariat Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran, syariat yang ada dalam hadis, ya, yang dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijaga. Yang kedua, agamanya. Amalan-amalan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh kita, kita jaga. Bi an tatamatsala li awamirih, bentuknya, bentuk penjagaan kita terhadap syariat dan agama ialah yang pertama, tatamatsala li awamirih, menjalankan perintah-perintahnya. Ya. Apa contohnya menjaga perintahnya? Salat. Apa firman Allah? Hafidhu alaf salawat wassalatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat. Dan sholat asar. Ya, perhatikan di sini. Hafidhu. Jaga oleh kalian. Jaga perintah Allah bernama sholat. Ya. Dalam ayat yang lain. Gimana ayatnya? Sifat orang mukmin, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, ya. Gimana ayatnya? Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang terhadap salat mereka itu yuhafizun, menjaga, menjaga salat. Ya, termasuk apa yang perlu dijaga? Kemaluan. Gimana sifat orang mukmin? Wal hafizina furujahum wal hafizat. Mukmin laki-laki yang mereka menjaga kemaluan mereka, dan mukminah mereka yang menjaga kemaluan mereka. Dijaga. Apa yang harus dijaga? Di antaranya contohnya tadi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Dan banyak lagi. Terusnya, termasuk janji juga ya. Di mana ayatnya? Wahfadhu aimanakum. Jagalah oleh kalian aimanakum. Sumpah-sumpah kalian. Ya, kalian bersumpah. Berjanji lalu bersumpah. Jaga itu. Kalau sudah bersumpah, berjanji, ini perkara yang besar yang harus dijaga. Wahfadhu aimanakum. Ya. Dan masih banyak lagi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran untuk dijaga. Terusnya. Yang kedua, bentuk, bentuk menjaga syariat dan agama Allah ialah watajannubi nawahihi. Watajannubi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Iya. Yang dilarang ditinggalkan. Itu sebagai bentuk penjagaan dari hal yang haram. Ya. Kalau dilarang ditinggalkan, sebab tidak ada satu larangan kecuali itu membahayakan bagi kita. Itu berhati-hati. Harus hati-hati kalau itu larangan. Dan bentuk yang ketiga ialah kata Syekh, wa kadzalika bi an tata'allama min dinih. Yang ketiga bentuk menjaga syariat dan agama ialah Anda mempelajari dari agama ini. Ya, Anda mempelajari dari agama ini. Matakumu bihi ibadatik wa muamalatik. Yang engkau menjalankan ibadah-ibadah dengannya. Ya, engkau menjalankan muamalah dengannya. Dengan ilmu itu. Ya. Bagaimana Anda sholat? Pelajari. Bagaimana kita bermuamalah dengan bapak kita, ibu kita, istri kita, tetangga kita. diilmui. Ini bentuk penjagaan kita terhadap Allah. Dan yang terakhir, bentuk penjagaan kita kepada Allah dalam agama dan syariatnya ialah watad'u bihi ilallah. Kamu mengajak bihi dengan ilmu itu agar manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Li'anna kulla hadha min hifzillah. Karena empat macam ini, menjalankan perintah, menjauhi larangan, mempelajari dan mengajak manusia kembali kepada Allah, dalam rangka semuanya adalah menjaga Allah. Ya. Jadi, kalau ada pertanyaan, berapa macam bentuk penjagaan kita kepada Allah? Disebutkan di sini ada dua perkara, syariat dan agama, dan bentuknya ada empat. Allah subhanahu wa ta'ala nafsuhu laysa bihajatin ila ahadin. Kalau kita perhatikan, Allah ta'ala itu hakikatnya tidak butuh kepada seorang pun. Gitu? Hatta yahfaduhu, sehingga Allah sendiri yang menjaganya. Al-Quran contohnya. Al-Quran itu milik Allah, turun dari sisi Allah, dan Allah yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra, terus wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga. Ya. Tapi masya Allah, kita juga berusaha ingin bisa menghafal ayat-ayat, hadis-hadis Nabi dalam rangka kita bisa menjalankan sifat perintah Nabi ini. Jagalah Allah. Tidak mungkin ayat hadis itu terjaga oleh kita kecuali kita berusaha apa? Menghafal. Menghafal. Maka kita berusaha setiap waktu yang kita gunakan menghafal ayat hadis itu dalam rangka menjalankan hadis ini. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah. Jaga agama Allah. Antum belajar dalam rangka menghafal dan menjaga agama ini. Nanti akan dijaga oleh Allah. Ya, kalau kita mau menjaga agama Allah, Allah akan menjaga diri kita. Nanti perhatikan apa bentuk penjagaan Allah kepada kita. Itu. Tersyakin. Janji Allah tidak akan meleset. Udkurni adkurkum. Ya. Ingatlah aku. Niscaya aku akan mengingat kalian. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita serius dalam belajar, niscaya Allah akan bersungguh-sungguh menjaga kita. Jangan khawatir. Masa depan kita sangat cerah. Kenapa cerah? Karena Allah Ta'ala yang menjaga kita. Kenapa Allah menjaga kita? Karena kita serius menjaga agama Allah. Tapi kalau kita belajarnya semaunya, ya, kita lebih serius. Orang belajar mengejar dunia aja serius. Serius. Iya. Kalau sudah ada pengumuman, besok tes. Itu kejar maksat satu malam, tidak tidur. Persiapan bisa dapat nilai berapa? 10. Kalau kita, barakallahu fikum, jujur, ikhlas, menghabiskan waktu untuk menjaga agama Allah ini, menghafal, belajar, kita harus lebih serius. Jangan malas. Ya? Jangan belajar kalau hanya saat mau tes. Besok mau tes, baru belajar. Jangan, belajar terus-menerus. Ada tes atau tidak ada tes, belajar. Namanya serius. Beda kalau mengejar dunia. Nilai dunia. Ya? Kadang cukup semalam belajar. Na'udzubillah. Bahkan sebagian ada yang melakukan kesyirikan. Ya? Tertapa dulu. Minta wangsit. Besok nomor pilihan gandanya apa saja jawabannya. Ya? Sambil bawa pensil. Ya? Nanti pensilnya ditanselipkan ke kuburan tertentu. Nah, itu nggak modal nanti jawab tes. Wah, nanti pensilnya jalan sendiri. Wah, ini sudah termasuk cara-cara yang tidak benar dalam agama, maka kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah bisa mendapatkan kesempatan belajar agama ini. Baik. Kembali kepada pelajaran. Jadi, walakinnal murad, kembali kepada yang dimaksud menjaga Allah, ialah hifdhu dinihi wa syariatihi. Menjaga agama dan syariatnya. Apa dalilnya? Dalilnya surat Muhammad. Ayat ke-7. Kalau yang dimaksud menjaga Allah, ialah menjaga syariat dan agama. Surat Muhammad ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tansurullaha, jika kalian menolong Allah, maka yansurkum, pasti Allah menolong kalian. Ya, wa yusabbit aqdamakum. Lalu kata Syekh Al-Utsaimin, ayat ini maksudnya ialah walaisal makna tansuruna zatallah, bukan maknanya itu kalian menolong zatnya Allah. Kenapa? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun an ahadin. Allah Ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Walihada, oleh karena itulah pada ayat surat Muhammad ayat 4. Dzalika walau yasha'ullah lantasara minhum wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Dan demikianlah, kalau Allah berkehendak, lantasara minhum, pasti Allah menolong dari mereka. Ya, jadi kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Justru kita yang butuh pertolongan Allah. Juga dalam surat Fatir, wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah Ta'ala itu, liyu'jizahu, ada yang bisa melemahkannya. Tidak ada yang bisa melemahkannya. Dan tidaklah Allah itu ada yang bisa mengalahkannya. Min syai, dari sesuatu, baik fis samawati wala fil ard, baik sesuatu yang ada di langit ataupun di bumi, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Iya. Semuanya kalah di sisi Allah. Jadi, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Sekarang pertanyaannya, lakin jumlatun tadullu ala anal insan kullama hafidha dinallah hafidhahullah. Ini sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa manusia setiap kali menjaga Allah, menjaga agama Allah, syariat Allah, pasti Allah menjaganya. Walakin hafizahu fi madza? Pertanyaannya, Allah Ta'ala menjaga kita pada sisi apa? Sekarang bentuk penjagaan Allah kepada kita itu dalam bentuk apa? Ya? Kalau tadi sudah jelas maknanya menjaga Allah, yakni menjaga syariat, agama, caranya ada 4 tadi. Pertanyaan kedua, sekarang apa bentuk penjagaan Allah kepada kita? Kalau kita mau menjaga Allah, ya, semua orang ingin terjaga, ya, maka sekarang saya merinci. Yang pertama, jawabannya, pada sisi apakah Allah menjaga diri kita semua? Yang pertama kata Syekh, hifdhuhu fi badanihi. Dijaga oleh Allah yang pertama pada sisi badannya. Badan. Badan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini akan selalu terjaga dan dijaga oleh Allah. Ya. Jarang para ulama-ulama itu, mereka itu walaupun sepuh, itu pikun. Syekh Albani rahimahullah, ulama yang sudah sangat sepuh. Itu dengan kesepuhannya tadi, masih mampu menyebutkan hadis-hadis Nabi, menghafal hadis-hadis Nabi. Gitu. Dan para ulama rahimahullah, sekalipun di antara mereka ada yang tidak melihat, buta. Ya. Tapi masya Allah, badannya walaupun matanya tidak melihat, masih bisa menghafal ayat hadis. Sehingga kalau ceramah itu tidak bawa kitab, hafal. Insya Allah. Syekh bin Bas rahimahullah itu tidak melihat. Tapi masya Allah, beliau kalau lagi naik mobil gitu, ada orang membacakan di sampingnya kitab apa, dia dengerin. Masya Allah. Walaupun mata tidak bisa melihat, tapi Allah memberi penjagaan kepadanya. Itulah orang yang menjaga Allah. Allah akan jaga pada sisi badannya. Ya, walaupun seperti itu keadaannya, Allah Ta'ala masih menjaganya. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan. Kalau kita mau menjaga Allah, niscaya Allah menjaga kita. Pada sisi yang pertama, badannya. Insya Allah kita lanjut. Sisi yang lain yang Allah berikan penjagaan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.